Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu apa ya? Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, ini karena Allah qadirun 'ala kulli syai'. Allah itu maha kuasa atas segalanya. Ini yang membuat kita terus-menerus optimis. I'tisam, menggantungkan, mengaitkan hati kita kepada Allah. Karena memang Allah lah yang berhak untuk digantungi. Nah, di sini ditegaskan dengan kalimat beliau, min alamati mautil qalbi. Nah, ini kalau kita biarkan tadi, hati kita tidak berzikir, itu tandanya hati kita sudah lama mati. Tanda-tanda hati mati kayak apa? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadam ala ma qata'tahu minaz zallat. Tanda-tanda hati mati itu kalau Anda sudah mulai kehilangan rasa susah, apabila Anda mulai tidak berserasi dengan Allah, tidak berselaras dengan Allah, tidak berharmoni dengan Allah, kok biasa-biasa saja. Dosa misalnya, itu berarti tidak sedang tidak berserasi kita dengan, karena apa? Allah memerintahkan melarang itu. Serasi kita ya menghindari larangan. Allah memerintahkan ngalor. Serasi kita ya ngalor itu tadi. Nah, tapi kita ngidul dan kita biasa-biasa saja ngidul. Nah, itu tandanya hati kita mati. Jadi berbuat salah, enggak beribadah lama, kok ya biasa-biasa saja ya. Jangan sampai seperti kata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jangan sampai seperti orang yang ngelamun atas besarnya ampunan Allah. Ngelamun dia, ah Allah maha besar kok ampunannya. Dibanding dosaku ini, ampunan Allah gak ada apa-apanya dosaku ini. Ya udahlah, sekarang berdosa aja, nanti-nanti saja saya bertobat. Itu namanya melamun ampunan Allah. Seperti orang melamun surga, tapi dia tidak pernah melakukan amal ibadah sama sekali. Oh, dia tadi sedang melamun masuk surga. Nah, kalau dia masuk surga betul, dia sesungguhnya pasti beribadah. Kalau dia memahami betul besarnya ampunan Allah, dia pasti bertobat seketika itu. Nah, seperti itu. Watarkun nadam alama fa'altahu minaz zallat, dan Anda tidak menyesal ketika Anda berbuat salah itu tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, Ibnu Athaillah juga membesarkan hati orang yang jangan sampai begini. Kalau kamu menyesal, jangan sampai ekstrim menyesalnya sehingga malah romantik dengan penyesalan sampai Anda kehilangan harapan cinta. Biasanya kan begitu. Orang hidupnya sedih aja, di mana-mana sedih saja. Lalu sedihnya sampai dia nikmati. Sampai dia bangga dengan sedihnya. Ketemu orang dia yang diomongin kesedihan dia. Ketemu orang kesedihan dia. Ini namanya romantik, melankolik dengan kesedihannya. Nah, beliau mengingatkan layak dzumudzambu anka azamatan tasudduka an husni dzan billah. Janganlah sebesar apapun dosamu, ya, sebesar apapun dosamu membuat halangan untuk husnudzan kepada Allah. Ya. Ini kenapa beliau mengatakan begini? Biasanya orang yang apa tadi yang saya sebut melankolik dengan masa lalu dosanya, biasanya mulai suudzon pada Allah soalnya. Ya Allah, saya sama-sama makhluknya, makhlukmu. Tetanggaku makhlukmu, saudaraku makhlukmu. Kenapa dia jadi ahli ibadah, orang baik, saya kok tidak kemarin-kemarin itu. mana bukti kasih sayang? Mulai gitu. Nah, ini namanya mulai curiga kepada Allah, lama-lama suudzon. Janganlah, kata beliau, sebesar apapun, mbok selangit sebumi ini dosa kita, jangan membuat kita suudzon. Artinya jangan kehilangan husnudzon kepada Allah. Karena baik sangka itu adalah kunci bagi terbukanya kebahagiaan ilahiyah. Itu loh. Fa inna man 'arafa rabbah istasghara fi jambi karamihi dzambah. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka sebesar apapun dosanya pasti kecil. Wah, saya sudah makrifat, Pak. Karena itu ya saya enggak apa-apa sekarang ini, khususnya enggak sholat, enggak ini, kan saya sudah kenal Dia kok gitu. Nah, ini namanya belum kenal Dia. Gitu. Kalau kenal Dia, Dia pasti lihat dirinya itu penuh dengan dosa besar. Sebenarnya kita ini kalau kenal Allah. Lah kalau Dia kenal Allah, maka semua dosa besar yang kelihatan ini menjadi sangat kecil. Karena Dia kenal tadi. Nah, ini kita membangun, kita jangan wukuf berhenti pada mengenal diri. Kalau kita mengenal diri isinya nangis doang kita. Kita harus arafa rabbah, mengenal Allah. Nah, harus segera transformatif ke sana. Supaya apa? Supaya Anda pun memiliki transformasi dari khauf menuju harapan. Karena itu para aulia itu digambarkan di dalam Al-Qur'an, ala inna aulia Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih Allah itu la khaufun. Bukan la ya khaufu loh ya, malah la khaufun. Jadi seluruh ikon tentang takut itu sudah hilang. Karena apa? Sudah transformatif menjadi rojak dan mahabbah, harapan dan cinta. Walahum yahzanun, dan tak pernah susah. Apa bedanya takut dengan susah? Takut itu terhadap masa depan, ya. Kalau susah itu terhadap masa lalu. Yang gak sukses, yang hilang, yang habis, ini jadi susah orang. Dua-duanya tidak ada di dalam jiwa para aulia. Jadi kenapa Rasulullah sempat gelisah ketika menyebutkan, aku ini sebenarnya sudah diampuni dosaku masa lalu maupun masa depan. Kegelisahanku membuat aku terus-menerus beristighfar minimal 100 kali sehari, kata beliau. Para ulama sufi menegaskan, itu kegelisahan apa yang dialami oleh Rasul itu? Itu bukan kegelisahan zulumat, tapi itu kegelisahan nur. Nah, orang yang diampuni dosanya masa lalu dan masa depan, itu berarti menjadi wadah nurun ala nur, cahaya Allah di atas cahaya yang memantul tadi, limpahan itu menimbulkan kegelisahan bahagia yang luar biasa. Gelisah susah dan gelisah bahagia harus dibedakan. Gelisah susah itu zulumat, masa lalu gelap banget, ini gelisah dia. Gelisah bahagia juga ada. Karena Anda memimpikan sesuatu yang bertahun-tahun, tiba-tiba besok mau tiba. Nah, itu gelisah juga malam ini, Anda bisa gak bisa tidur. tapi gelisah bahagia. Nah, itu loh. Apalagi nur yang selalu melimpah. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwafiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.